Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita melanjutkan pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih pemalu dibandingkan dengan seorang gadis dalam pingitannya, dan beliau jika tidak menyenangi sesuatu diketahui darinya di wajahnya. Para sahabat mengetahui sesuatu yang tidak disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wajahnya, ada perubahan. Taghayyara wajhuhu, berubah wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat memahami kalau itu tidak disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau malu, memiliki malu yang tinggi. Beliau adalah arhamul khalq bil khalq. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk manusia yang paling kasih sayang terhadap manusia. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya, hadis yang keempat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Yahya Abu al-Qasim al-Qurashi thiqah قال حدثنا إبراهيم ابن سعد إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف أبو إسحاق المدني ترمسو من كبار أتباع تابعين ثقة حجة. عن صالح Saleh ibn Kaisan Al-Madani Abu Muhammad juga thiqah faqih sabtun. An Ibn Shihab, dari Ibn Shihab Al-Imam Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah ابن شهاب القرشي الزهري معروف beliau dengan Zuhri, Al-Imam Zuhri. قال أخبرني يحيى بن سعيد ابن العاص محمد يحيى بن سعيد بن العاص ابن عمية أبو أيوب ثقة termasuk dari wasat tabi'in tabaqah yang ketiga. قال kalau Al-Imam Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab ini tabaqahnya keempat. di bawahnya tabaqah ketiga, ya. Tabaqah ketiga itu masih banyak ketemu dengan sahabi. Kalau tabaqah kelima ini tabaqahnya sigar tabi'in. Sudah sedikit ketemu dengan sahabat. Banyak mengambil riwayat dari tabi'in, kibar tabi'in. Anna Sa'ida ibn al-As akhbarahu bahasanya Sa'id bin al-As akhbarahu Sa'id bin al-As mengkhabarkan kepadanya, kepada Yahya bin Sa'id bin al-As, kepada anaknya sendiri Sa'id bin al-As bin Umayyah sahabi, disebutkan Ibn Hajar bahwasanya beliau ini termasuk sahabi Sa'id ibn al-As ibn Umayyah. Anna Uthman wa Aisyah haddatsahu bahwasanya Uthman ibn Affan wa Aisyah dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma haddatsahu, keduanya mencitrakan kepada Sa'id ibn al-As anna Abu Bakr ista'zana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un ala firashi Aisyah labisan mirta Aisyah. Kata Nam Sa'id bin al-As yang dikhabarkan darinya Uthman dan Aisyah bahwasanya Abu Bakar minta izin masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttajin ala firashi, dalam keadaan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbaring miring di atas tempat tidurnya Aisyah. Labisan mirta Aisyah, beliau memakai mirton. Mirton itu disebutkan oleh Ibn Zaid huwa al-izar, sarung. Ada mengatakan mirton itu kisaun min sufin, pakaian dari suf, pakaian dari wol. Yang mengatakan di itu adalah izar, disebutkan oleh Ibn Zaid dan juga Ibn Arabi menyebutkan mirtun itu adalah izar, sarung. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai sarung miliknya Aisyah. Fa'adina li Abi Bakrin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada Abu Bakar untuk masuk. Wa huwa kadzalik, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan posisi muttaji', berbaring miring. Fa qada ilaiha hajatuhu tsumma sarafa, lalu Abu Bakar menyampaikan hajahnya, keperluannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma sarafa, kemudian beliau pergi. Beliau pulang. Thumma ista'dzana Umar radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala meminta izin. Setelah Abu Bakar pulang, datang Umar bin Khattab minta izin untuk masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa adina lahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan dia masuk. Wa huwa kadzalik, demikian juga keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih muttaji', berbaring miring. Faqad ilaihi hajatuhu, lalu beliau menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keperluannya, hajahnya apa. Tsumma sarafa, kemudian dia berbalik pulang. Qala Utsman, berkata Utsman bin Affan, "Tsumma ista'dzantu 'alaihi," kemudian aku meminta izin kepada beliau. Fajalasa, lalu beliau duduk. Tadinya berbaring, berbaring miring, mutajjih. Ketika masuk Utsman bin Affan, beliau duduk. Wa qala li Aisyah, dan beliau mengatakan kepada Aisyah yang ada di situ, "Ijma'i ilaiki thiyabaki." Ijma'i ilaiki thiyabaki, ayat maknanya tutupkanlah pakaianmu. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah untuk menutupi tubuhnya dengan pakaian. Rasulullah SAW disebutkan, makanya di sini Rasulullah memberikan pakaian yang atau sarung yang dipakai Rasulullah yang itu miliknya Aisyah. Ketika Utsman masuk, Rasul memberikan kepada Aisyah untuk menutupi badannya, menutupi tubuhnya. Tutupkanlah dengan pakaian. Qala faqadaitu ilaihi hajati, kata Utsman, aku menyampaikan hajatku, kebutuhanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma saraftu, lalu kemudian aku pergi. Qal faqalat Aisyah, ya Rasulullah, lam araka fazi'ta li Abi Bakr wa Umar kama fazi'ta li Utsman. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau fazi'ta, engkau itu lebih perhatian, ihtimam. Dan di dalam penyambutan, alam araka fazi'ta li Bakr wa Umar, aku tidak melihat engkau begitu perhatian kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana perhatianmu kepada Utsman. Timam. Ihtamamta lahuma, aku tidak melihat perhatianmu kepada keduanya sebagaimana perhatianmu dalam menyambut kepada Utsman bin Affan. Yang mana tadi ketika Abu Bakar dan Umar masuk menemui Rasulullah, Rasulullah berbaring. Tapi begitu Utsman masuk, beliau duduk. Tidak berbaring, dia duduk. Maka Aisyah heran, tanya kepada Rasulullah SAW, aku tidak melihat engkau begitu perhatian, perhatianmu kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana perhatianmu kepada Utsman. Aku melihat engkau tidak begitu perhatian kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana engkau tuh perhatian kepada Utsman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Inna Utsman rajulun hayyun." Sesungguhnya Utsman itu adalah seorang lelaki yang pemalu. "Wa inni khashitu in adzintu lahu wa ana ala tilkal hal an la yablugha ilayya fi hajatihi." dan aku khawatir apabila aku izinkan dia masuk menemuiku dan aku dalam kondisi seperti itu berbaring, alla yablugha ilayya hajati, dia tidak menyampaikan hajahnya, dia tidak menyampaikan keperluannya kepadaku. Lantaran malu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Dia lebih perhatian menyambut Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan posisinya duduk dibandingkan kedua sahabat yang terdahulu dalam keadaan berbaring. Daraidul hadith sahih, hadith ini hadith yang sahih dikeluarkan juga oleh ulama Muslim di dalam kitab sahihnya. Nah, di sini di dalam hadith disebutkan dari Sa'id Ibn al-As yang beliau dikhabarkan oleh Uthman dan Aisyah tentang tiga sahabah yang masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hajah. Yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq. Beliau mengizinkan masuk dalam kondisi Rasulullah berbaring. Begitu pula ketika Umar masuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui dalam keadaan berbaring. Tatkala Utsman minta izin masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengubah posisinya dengan menyambut, lebih perhatian kepada Utsman dalam menyambutnya sampai duduk. Beda keadaannya dengan yang semula. Maka Aisyah bertanya, kenapa Rasulullah SAW kok berubah dalam penyambutan? Duduk dia menyambut Utsman, dan beliau Rasulullah SAW menyampaikan, Utsman itu adalah seorang laki-laki yang pemalu. Aku khawatir kalau aku menemuinya dalam keadaan berbaring, dia tidak menyampaikan hajahnya kepadaku karena malu. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baiti kashifan an fakhidaihi aw saqaihi. Dalam riwayat Muslim dari hadis Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an, berbaring miring di rumahku, kashifan an fakhidaihi, tersingkap pahanya atau betisnya tersingkap. Jadi ketika Abu Bakar dan Umar masuk dalam posisi tersingkap pahanya atau betisnya. Namun ketika Utsman masuk, Rasulullah SAW menutupi, duduk menutupi paha atau betisnya yang tersingkap tersebut karena yang menemui beliau adalah seorang yang sangat pemalu, yaitu Utsman bin Affan. Dan dikhawatirkan Rasulullah SAW, beliau pulang tidak menyampaikan hajahnya karena malu. Inni khashitu an adzinta lahu idza adzintu lahu khafa yarji'a haya'an minhu. Khawatir beliau Utsman bin Affan pulang tidak menyampaikan hajahnya karena malu. Tatkala melihat keadaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, tersingkap pahanya. Dalam riwayat yang lain Dalam riwayat al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah." Tidakkah aku merasa malu dari seseorang laki-laki yang malaikat, para malaikat itu merasa malu darinya. Yani Utsman bin Affan, malaikat merasa malu kepada Utsman, maka tidakkah aku merasa malu juga kepada dia? Ma yukhadhu min al-hadis, apa yang bisa didapatkan dari hadis ini? Faedah hadis yang pertama adalah fadul haya, keutamaan dari sifat malu. Sudah kita sebutkan ya beberapa kali tentang keutamaan dari sifat malu ini. Sifat malu menghalangi seseorang untuk dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia malu kepada Allah, dan juga malu dia melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak murwahnya, merusak kehormatan dirinya, mencemarkan nama baiknya, karena dia memiliki malu kepada manusia. Yang kedua, fadlu Utsman, keutamaan dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau adalah seorang yang sangat pemalu. Di antara keutamaannya, dan banyak keutamaan yang lain Utsman, disebutkan itu Nurain, karena beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau sahabat yang termasuk dari Khulafa Rasyidin, khalifah yang ketiga. Beliau juga min ahli jannah, al-mubashirina fil jannah, al-asyarah, al-mubashirina bil jannah, 10 sahabat yang diberitakan dengan surga. Sudah dipastikan oleh Rasulullah SAW min ashabil jannah, termasuk penduduk surga. Dan juga Utsman bin Affan termasuk seorang yang sangat dermawan, orang yang kaya dan dermawan, hartanya diinfakkan untuk jihad fi sabilillah. Dan beliau meninggal dibunuh oleh Khawarij di dalam rumahnya. Yang ketiga, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayuballigha ashabuhu ilaihi hajatahum. Semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ayuballigha ashabuhu ilaihi hajatahum. Semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat untuk mereka menyampaikan hajahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hajah-hajah mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemangat menemui sahabat untuk menyampaikan hajah-hajah mereka kepada Rasulullah SAW. Tidak kemudian menjauh atau sengaja tidak mau menerima orang yang datang kepadanya untuk menyampaikan hajah. Rasulullah SAW sebagai amir, pemimpin umat, beliau terbuka kepada para sahabat dan semangat dan mendorong kepada sahabat menyampaikan, untuk menyampaikan hajat kepadanya. Beda dengan pemimpin sekarang ini, maka enggak mau rumahnya didatangi untuk menyampaikan, mengadukan permasalahannya kepada dia, enggak mau, menghindar, bahkan pergi dari rumahnya biar orang enggak datang. Faladhi yataharrabu min qada'i hajati ikhwanihi al-mulha laitahu ya'lam ma kana alaihi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dia itu menjauh lari dari menunaikan hajat saudaranya yang penting, dia tidak mengetahui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah baiknya sekiranya itu dia mengetahui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi seorang amir, maka dikatakan pemimpin umat, seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu menunaikan hajah-hajah sahabat, menunaikan hajah manusia. Bahkan Rasulullah tidak pernah menolak kalau ada orang yang meminta kepada beliau. Tidak pernah menolak. Apa yang beliau miliki diberikan kepadanya. Kalaupun tidak ada harta yang ada di beliau, sampaikan, tunggu nanti. Kalau ada harta, akan diberikan kepada orang yang meminta. Rasulullah SAW tidak mau mengecewakan sahabat, mengecewakan orang yang datang kepada beliau. Baik itu untuk meminta sesuatu ataukah menyampaikan hajah yang penting pada Rasulullah SAW. Beda dengan orang-orang sekarang ini menjadi pemimpin, jadi penguasa. Kadang dia memang sengaja menghindar untuk ditemui oleh masyarakat, menyampaikan hajah kepadanya, lari, kabur. Ini tidak ada mengetahui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bagusnya, baiknya kalau dia mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menunaikan hajah-hajah kaum muslimin. Wa sahhan an-nabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu al-fakhidhu auratun. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda beliau bahwasanya al-fakhidhu auratun, paha itu adalah aurah. Nah, kita sebutkan tadi ya dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berbaring miring dalam keadaan tersingkap kedua pahanya atau betisnya tersingkap, sehingga ketika Utsman bin Affan masuk, beliau menutupinya. Beliau menutupi. Ketika Abu Bakar dan Umar masuk, beliau membiarkan, tidak menutupinya. Berarti dalam riwayat ini menunjukkan bahwasanya paha itu bukan aurat. Kenapa? Karena ketika Abu Bakar dan Umar masuk, Rasulullah SAW tersingkap auratnya, tersingkap pahanya. Namun ketika Utsman masuk, beliau menutupi. Karena dia tahu bahwasanya Utsman ini adalah orang yang sangat pemalu. Bisa jadi kalau tetap tersingkap paha atau betisnya Rasulullah SAW, beliau tidak mau menyampaikan hajahnya. Di dalam riwayat yang lain, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan al-fakhidhu auratun, paha itu merupakan aurat. Jadi iskal ini memang berbeda ulama tentang hukum memperlihatkan paha. Ada yang sebagian mengatakan boleh, paha itu bukan aurat. Dalilnya apa? Ketika Abu Bakar Umar masuk, Rasulullah SAW tersingkap auratnya, tersingkap pahanya. Kalau memang itu aurat, maka niscaya Rasulullah SAW kan menutupinya, tidak akan menyingkapnya. Maka mengatakan bahwasanya ini bukanlah aurat paha itu. Maka ini dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan bahwasanya paha itu bukan aurat. Dan juga disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hasara al-izar, beliau menggulung sarungnya. Hatta fahidahu an fahidihi hatta anni la'andur ila bayadi fahidihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyingkap, mengangkat sarungnya sampai ke pahanya, sampai aku melihat putihnya paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat Anas bin Malik, dalam riwayat Ahmad dan Al-Bukhari. Ini kan juga dalil bahwasanya paha itu bukan aurat. Paha itu bukan aurat. Namun datang juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di sini, sahhanin Nabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu al-fakhidhu aurah, paha itu adalah aurat. Pendapatnya jumhur fuqaha, jumhur ulama, bahwasanya paha itu adalah aurah, ya. Mereka berdalilkan dengan dalil-dalil yang sebenarnya dalil-dalil itu adalah dalil-dalil yang dhaif, semuanya tidak keluar dari kedhaifan, kelemahan hadis tersebut, namun saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Banyak hadis disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis dari Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tubriz fakhidaka wa la tanduranna ila fakhidil hayyin wa la mayyitin. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan, la tubriz fakhidaka, jangan kau nampakkan pahamu. Wala tanturanna ila fakhadhi hayyin wala mayyitin, jangan sekali-kali engkau melihat kepada pahanya orang yang hidup atau yang mati. Kemudian yang kedua dari Muhammad Ibn Jahshin radhiyallahu ta'ala anhu, qal, beliau mengatakan, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu, aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu ala ma'mar, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati ma'mar, wa fakhidhuhu makshufun, dan pahanya ma'mar ini tersingkap. Maksufatan, kedua apanya tersingkap. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ma'mar, wahai Ma'mar, ghatti fakhidhaik, tutupi kedua pahamu. Fa inna fakhidhain auratun, karena kedua paha itu adalah aurat. Hadis yang ketiga dari Jarhad Al-Aslami, أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه. Dari Jarhad al-Aslami, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati beliau wa huwa kashifun an fakhidhihi, dalam keadaan beliau Jarhad ini tersingkap pahanya, terlihat pahanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama alimta anna al-fakhidha auratun, tidakkah kamu mengetahui bahwasanya paha itu aurat? Riwayat Ahmad, Abu Dawud, wa Tirmidzi. Kalau tadi hadis Muhammad Mujahsin dari riwayat Imam Ahmad. Yang keempat, dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallam, al-fakhidhu auratun, paha itu adalah aurat. Ini yang dijadikan dalil oleh jumhur bahwasanya paha itu adalah aurat, ditutupin, tidak disingkap, kan dia aurat. Hadis yang disebutkan tadi itu hadis yang tidak keluar dari illah, dari keluar cacat. Ada kelemahan masing-masing dari hadis ini. Tidak ada yang sahih secara sanad. Di dalam hadis yang disebutkan tadi cuma karena datang dari beberapa sahabi, ya, dari 4 sahabah, maka hadis ini menguatkan satu sama yang lain. Yukawi ba'duha ba'dan, saling menguatkan antara sebagian dengan sebagian yang lain. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil tentang hadis-hadis ini, wa in kanat asaniduha kulluha la yakhlu min dha'fin, sekalipun hadis ini sanad-sanadnya seluruhnya tidak terlepas dari kelemahan. Fa inna ba'daha yuqawwi ba'dhan, namun sungguh sebagiannya menguatkan sebagian yang lain, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Nah, maka jadikan hujjah. La siyama wa qad sahha ba'daha al-Hakim wa wafaqahu al-Dhahabi, terlebih lagi sebagian mensahihkan sebagian hadis ini, di antaranya Al-Imam Hakim yang disepakati oleh Al-Imam Dhahabi. Demikian juga fatwa dari Ilajna Da'imah menyebutkan hadis-hadis, sekalipun hadis ini tidak terlepas dari pembicaraan di dalam sanadnya, ada yang tidak bersambung, ada yang dhaif, tetapi sebagian riwayat ini yasudu ba'duha ba'dhan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain, maka dijadikanlah hujjah hadis ini. Ini pendapat jumhur ulama fuqaha, menyebutkan bahwasanya paha itu aurat. Adapun yang mengatakan itu bukan aurat, ini diantaranya adalah Atha Dawud Al-Zahiri, dan ini yang dipilih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya paha itu bukanlah aurat. Namun yang lebih hati-hati bagi kita untuk keluar dari perbedaan pendapat ini, kita lebih hati-hati untuk tidak memperlihatkan paha, ya, kepada yang lain. Ditutupin. Nah, jangan pakai celana pendek yang kelihatan pahanya. Asy-Syaikh Utsaimin rahimallahu taala di antara yang berpendapat bahwasanya paha itu bukan aurat, Beliau mengatakan walladzi yadhhar li annal fakhidha laisa bi'aurah, yang nampak bagiku bahwasanya paha itu bukan aurat. Illa idza khifa min buruzihi fitnah, kecuali jika dikhawatirkan, ditakutkan nampaknya atau terlihatnya paha itu menimbulkan fitnah. Fa innahu yajibu sitruhu, maka wajib untuk menutup. Ka afkhadi asy-syabab, seperti paha-pahanya para pemuda. Paha-pahanya para pemuda yang umur masih muda, ini bisa bikin fitnah bagi yang lain. Maka ditutupi, al-ahwat yang lebih hati-hati adalah ditutupi pahanya itu. Karena sebagian ulama bahkan jumhur mengatakan aurat. Adapun yang mengatakan bukan, sebagian kecil saja. Jumhur mengatakan aurat. Dan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, sebutkanlah Syalbani dan Daima, bahwa saling menguatkan hadis tersebut sehingga bisa dijadikan hujah. Saling menguatkan. Ini terangkat dari dhaif. Nah, ke tingkatan yang lebih tinggi, hasan atau sahih. Maka itu menjadi hujah. Maka berhati-hati, kan bergampang-gampang di asrama itu memperlihatkan pahanya. Antum sudah balik. Pakai sarung. Kalau tidur makan ditutupin. Ya pakai sarung atau pakai sirwal. Ditutupin. Ini bisa menjadi fitnah bagi yang lainnya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada temuan ini. Insyaallah taala faedah dari hadis masih ada yang belum kita sampaikan, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bi qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Tafadhalu wa hafidhakumullah.